Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Seperti biasa, saya Sandrina Malakian yang akan menemani Anda. Bagian kedua pemirsa dari dua bahasan surat Al-Alaq yang dibahas kali ini berbicara tentang kecenderungan manusia yang tidak beriman dan memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain, sehingga mereka berperilaku secara berlebihan. Dan perilaku ini sangat merugikan orang lain. Di samping itu, ayat ini juga berbicara tentang buah dari hubungan sesama manusia yang pasti akan mendatangkan hasil yang berlebih. Untuk lebih jelasnya, langsung kami mengajak Anda untuk menyimak uraian dari Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wa salaman ala ibadihi alladzina astafa. Wabad. Dalam episode ini kita akan melanjutkan bahasan menyangkut surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatra. Saya pernah katakan bahwa ayat 6 turun jauh sesudah turunnya wahyu pertama. Walaupun dia ditempatkan sesudah wahyu pertama. Saya ingin dulu jelaskan apa yang pernah ditanyakan dulu. Saya ingin bertanya, bisakah dalam kehidupan keseharian kita, pernahkah dalam kehidupan keseharian kita, kita melihat ada orang yang datang terlambat tapi ditempatkan di depan? Tidak pernah? Ada. Ya, presiden dapat terlambat, dia datangnya terlambat. Pernahkah kita lihat bahwa kali ini menteri ini duduk di sebelah kanan presiden, di kali lain menteri yang lain duduk? Tentu ada tujuan, ada hikmah. Jadi penempatan pada satu tempat tidak selalu harus berdasarkan urutan kedatangan. Ah, begitu juga dengan Al-Quran. Ada tujuan untuk menyerasikan hubungan antara pembicaraan yang lalu dengan pembicaraan yang sekarang. Yang lalu berbicara tentang manusia. Sekarang setelah manusia dalam ayat-ayat yang lalu itu oleh Allah dinyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepadanya kehidupan, diciptakan, diajar, diberi potensi. Sayang. Innal insana layatra. Nyambung gak? Sangat nyambung. Sungguh. Atau hati-hatilah. Manusia ini melampaui batas kalau dia melihat dirinya mampu. Setiap manusia yang tidak beriman, yang durhaka, pada saat dia melihat dirinya mampu, maka dia cenderung melakukan kesewenang-wenangan. Itu sebabnya kata sementara dari pakar, di perkotaan di mana alat-alat produksi dikuasai, itu seringkali itu berlaku sewenang-wenang kepada orang kecil. Itu karena merasa mampu. Semakin baik hubungan Anda dengan sesama manusia, semakin banyak yang Anda dapatkan dari manusia. Karena ada kerjasama. Semakin bersahabat Anda dengan alam, semakin mengenal Anda tentang alam itu, dan semakin banyak rahasianya yang Anda ketahui. Begitu juga sebaliknya. Ini yang dimaksud, kalla innal insana layatra ar-ra'ahu istaghna. Nah, manusia yang melampaui batas ini, boleh jadi terkadang atau seringkali dibiarkan Allah di dalam kesewenangannya. Tapi jangan duga dia dibiarkan terus-menerus. Inna ila rabbika arruja. Pada akhirnya, hanya kepada Tuhanmu, semua orang akan kembali. Yang berlaku sewenang-wenang, akan dimintai pertanggungjawaban untuk kemudian dijatuhi sanksi. Inna ila rabbika arruja. Karena itu, kalau kita temukan ini pada rangkaian wahyu pertama, maka kita akan menemukan peringatan Tuhan pada rangkaian, bahkan pada, sementara ulama berkata, pada ayat terakhir yang diterima oleh Nabi. Apa itu? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hei, hati-hati terhadap suatu hari di mana kamu akan kembali kepada Allah. Nah, di sini, di yang secara dini diingatkan, semua hanya kepada Allah dia akan kembali. Nah, baru itu Nabi seringkali sholat. Abu Jahal benci, tidak senang lihat Nabi itu meletakkan dahinya di tanah. Akhirnya dia berkata, kalau saya lihat lagi dia meletakkan dahinya, pasti saya akan larang, pasti saya akan cegah dia. Nah, turun ayat berikutnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita kalau diterjemahkan secara harfiah, apakah engkau telah melihat? Tetapi sebenarnya ini ungkapan. Maknanya beritahulah aku. Tetapi beritahulah aku juga, itu bukan berarti meminta sesuatu, bukan berarti pertanyaan, tapi dia mengandung keheranan. Beritahulah aku, sungguh aneh ini. Apa itu? Seseorang yang menghalangi hamba untuk salat. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Saya ingin garis bawahi kata 'abdan. 'Abdan itu ada enggak bunyi nunnya? 'Abdan. Ada ya? Itu nun itu ada yang mengartikannya menunjuk keagungan. Keagungan, kebesaran. Siapa yang diagungkan di sini? Siapa sih yang dilarang? Yang dilarang kan Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu ayat ini mengisyaratkan keagungan Nabi Muhammad yang dilarang untuk salat oleh Abu Jahal. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa abdan di sini siapapun. Nah, itu sebabnya Allah di sini mengecam orang yang melarang salat, ya kan? Nah, Sayyidina Ali ada berkata begini. Pernah ada orang salat, habis salat subuh di rumahnya, pergi salat Id, sampai di lapangan dia salat lagi. Salat sunnah dia anggap. Terus ada sahabat-sahabatnya berkata, itu kan tidak boleh. Dijawab oleh Sayyidina Ali, saya tidak tahu Rasulullah salat seperti itu. Larang saja dia salat, kata sahabatnya. Sayyidina Ali berkata, saya takut larang orang salat, jangan sampai saya termasuk dalam apa yang dikecam oleh Nabi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Karena itu, kalau ada orang salat, tidak usah larang. Paling beritahu sunnahnya tidak seperti itu. Ya, menurut ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Beritahulah aku, seandainya Nabi Muhammad itu berada dalam petunjuk atau memerintahkan kepada ketakwaan, apa kira-kira dia mau larang juga atau tidak? Kalau dia mau larang juga, jelas dia amat durhaka. Dan yang jelas, Rasulullah itu salat, di dalam salat beliau mencerminkan dua hal. Apa yang dicerminkan dalam sholat beliau? Dua hal itu. Yang pertama, alal huda. Yang kedua, amara bittaqwa. Kehidupan Rasulullah itu tidak keluar dari dua hal ini. Memberi petunjuk, memberi nasihat, memberi penjelasan agama. Atau, itu amara bittaqwa. Atau yang kedua, beliau sendiri penampilannya adalah selalu di dalam keimanan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan beri contoh lagi. Kita biasa lihat orang. Kita kagum padanya. Tetapi kita belum tentu mau mencontohi dia. Ada yang begitu kan? Nah, Rasulullah itu di dalam sholatnya, orang kagum lihat sholatnya, dan orang ingin meneladani Rasulullah. Nah, jadi alal huda dan sekaligus sholatnya itu memerintahkan kepada ketakwaan. Rasulullah kalau sholat sangat khusyuk, kagum kita. Rasulullah dalam kesehariannya sangat indah kepribadiannya. Kepribadiannya itu yang kita kagumi sekaligus mengajak orang, walaupun bukan dengan kata-kata, tetapi mengajak orang untuk berbuat seperti itu. Nah, itu kepribadian Rasulullah, itu salatnya Rasulullah. Jadi, apa orang yang semacam ini wajar untuk dihalangi salat? Sama sekali tidak. Nah, kalau begitu, wajar Abu Jahal ini untuk diancam. Baik, kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan. Di sini saya ingin menanyakan mengenai ayat 7, yaitu lantaran melihat dirinya cukup. Di sini apakah yang dimaksud cukup ini figur orang yang sombong? Atau mungkin ada dia punya kekuasaan yang lebih? Nah, di sini tindakannya sehingga suka melampaui batas. Terima kasih. Istighna itu merasa dirinya merasa dirinya cukup sehingga tidak membutuhkan orang lain. Nah, kecukupan ini bisa bermacam-macam. Tapi kecukupan ini yang dimaksud di sini bukan berkecukupan dengan merasa puas dengan apa yang diperolehnya, tetapi tidak butuh kepada orang lain. Nah, mungkin karena dia berkuasa, saya bisa beli segala sesuatu, dia sombong. Mungkin karena dia merasa pandai, saya tidak butuh nasihat dari orang lain. Mungkin karena dia merasa kuat, saya tidak butuh bantuan orang lain. Semua yang merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, itu namanya istighna. Belum tentu dia kaya, boleh jadi. Karena kata ghaniya itu artinya tidak butuh. Itu sebabnya Allah dinamai al-ghani. Bukan karena banyak hartanya, tetapi karena dia tidak membutuhkan sesuatu. Ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tetapi dia dinilai ghani, kaya. Kaya hatinya. Saya tidak butuh kepada yang lain. Tidak mau mengulurkan tangan. Nah, ini istighna. Jadi boleh jadi kekuasaannya, boleh jadi ilmunya, boleh jadi kekuatannya, boleh jadi pengikutnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kecenderungan manusia. Semua manusia cenderung begitu, yang tidak mengingat nilai-nilai agama. Sekira begitu. Bu. Baik, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak Ustaz. Seperti diketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walaupun dalam proses, ternyata akhirnya bisa berbentuk kitab atau buku, ya, seperti Ustaz katakan, sesuai dengan yang ada di Lauh Mahfuz. Apakah kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, ataupun Injil juga sama prosesnya seperti Al-Quran, bisa dibukukan sehingga mungkin kita bisa mengetahui apakah ada penyelewengan-penyelewengan dari kitab dari yang asli, mungkin ada perubahan-perubahan. Terima kasih. Iya. Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Ya kan? Baru setiap ada ayat yang turun, pada saat itu juga disuruh tulis oleh Nabi, dan pada saat itu juga banyak yang menghafalnya. Nah, kalau kitab-kitab yang lain, itu menurut penelitian ilmiah sekarang, kalaupun masih ada, itu ditulis jauh sesudah. Nah, jadi dia berbeda dengan Al-Quran. Injil yang ada sekarang sebenarnya itu adalah riwayat hidup dari Isa alaihissalam. Jadi bukan itu wahyu yang diterima oleh Nabi Isa. Taurat yang ada sekarang sudah terdapat di dalamnya menurut Al-Quran hal-hal yang berbeda dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Jadi itu sebabnya dari segi keyakinan kita, dan dari segi ilmiah, kita bisa berkata bahwa memang Al-Quran ini dijamin oleh Tuhan untuk dipelihara, tidak ada perubahan-perubahan di dalamnya. Sedangkan yang lainnya, kenyataan menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan itu. Injil yang ada sekarang itu diakui seperti halnya hadis. Hadis kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Saya kira itu, Pak. Ya. Masih ada? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Quraisy yang kami semua menghormati, terima kasih. Yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Ustaz, mengapa Al-Quran itu diturunkan hanya di dua kota, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah? Kenapa diturunkan oleh Allah dalam kurun waktu, maaf kalau tidak salah, 23 tahun? Sedangkan Allah itu kan ala kulli syai'in qadir. Mengapa hanya dua kota saja dan amat lama gitu? Kenapa Allah tidak sekaligus menurunkan Al-Quran? Terima kasih. Yang pertama dulu, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nah, Nabi Muhammad hanya berada di sekitar itu. Nah, yang mungkin bisa dipertanyakan, kenapa kepada Nabi Muhammad, tidak kepada yang lain? Nah, ini satu persoalan yang panjang apabila saya ingin kemukakan. Yang kedua, kenapa tidak sekaligus, ya Bu ya? Itu juga pernah kaum musyrikin berkata demikian. Laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan sekaligus. Saya ingin berikan Ibu contoh. Seandainya kita sekarang ini ada yang bertanya pada kita, bagaimana persoalan ini? Kalau dia turun sekaligus, saya terpaksa harus cari-cari. Iya. Tapi kalau dia turun sesuai dengan pertanyaan orang, perlu dicari atau tidak? Langsung dijawab. Nah, yang kedua, kalau dia turun sekaligus, itu berarti malaikat Jibril hanya datang sekali kepada Nabi. Yang mana lebih bagus? Dia datang sekali atau berulang-ulang? Berulang kali. Ya kan? Nah, kalau dia turun sekaligus, setiap dia datang, setiap itu juga hati Nabi menjadi kuku. Sama halnya, kalau ada satu orang mau diuji, ada di sampingnya dia punya guru. Begitu dia tidak tahu, atau dalam ujian ada pembimbingnya yang bisa memenuhi. Nah, begitu. Itu yang dijawab oleh Al-Quran. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Hal yang demikian itu supaya kami kukuhkan hatimu dengan kedatangan Malaikat Jibril. Warattalnahu tartila. Kami turunkan sedikit demi sedikit supaya kamu bisa membacanya dengan gampang. Kalau turun sekaligus, bisa dihafal sekaligus atau tidak? Tapi kalau sedikit-sedikit, bisa dihafal. Walayatunaka bimasalin illa jinaka bilhaqti wahdi. Mereka itu tidak bertanya kepada kamu tentang suatu persoalan, kecuali kami langsung menjawab persoalan itu. Jadi itu sebabnya dia turun sedikit demi sedikit. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Di mata Allah, orang yang sombong dan bertindak sewenang-wenang terhadap sesama manusia dimasukkan ke dalam kelompok atau kategori orang miskin. Miskin akan nilai-nilai ajaran Allah. Pemirsa, di bagian ini Allah juga menantang kaum pendurhaka untuk memanggil kelompoknya. Dan Allah juga memanggil malaikat Zabaniyah atau malaikat yang bertugas mendorong orang kafir ke api neraka. Untuk lebih jelasnya, kita simak kembali uraian Ustaz Quraisy Shihab. Baik, saya kira kita bisa lanjutkan ya. Kita bisa lanjutkan. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa? Ara'aita in kazzaba wa tawalla? Beritahulah aku, seandainya Abu Jahal itu mendustakan, mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan bukan hanya mengingkari, tetapi berpaling. Ada orang yang saya katakan pada dia begini, terus dia jawab, ah itu gak benar, yang lain aja cerita. Waktu dia katakan yang lain aja cerita itu, dia masih menghadap saya atau tidak? Masih. Ada orang, ah itu bohong, saya tinggalkan aja kamu, saya mau pergi. Yang mana yang lebih buruk? Nah, Abu Jahal itu kadzdzaba, mengingkari, wa tawalla, dan berpaling, tidak mau lagi dengar. Nah, karena boleh jadi kalau dia tidak berpaling, masih bisa diberi penjelasan tambahan sehingga dia yakin. Nah, beritahulah aku seandainya Abu Jahal seperti itu keadaannya. Apa dia akan berlaku demikian seandainya dia tahu bahwa Tuhan melihat dia? Pasti tidak. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Tuhan itu melihat keadaannya? Nah, yang ingin ditekankan di sini, bahwa kesadaran manusia bahwa Tuhan melihat tingkah lakunya, itu akan menjadikan dia berhati-hati dalam tindakannya. Kalau saya beri contoh, kira-kira kalau kita menjalankan mobil atau motor, kita tahu ada polisi lalu lintas. Mau melanggar atau tidak? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu melihat kita, mau mencuri atau tidak? Walaupun tidak ada orang tidak mau mencuri. Mau melanggar atau tidak? Tidak mau melanggar. Mau durhaka. Nah, ini Abu Jahal, itu seakan-akan dia tidak tahu bahwa Tuhan melihat dia. Alam ya'lam bi'anna Allah ya'lam. Kalla la'illam yantahi lanasfa'an bin nasir. Kalla punya banyak makna. Maknanya di sini, tidak. Abu Jahal kan berkata, saya akan injak-injak lehernya Nabi Muhammad kalau dia masih sholat. Allah berkata, kalla, kamu enggak bisa. Itu tidak mungkin. Itu dalam riwayat, Abu Jahal mau pergi ke sana, tiba-tiba dia mundur. Kenapa mundur Abu Jahal? Saya lihat ada singa, seakan-akan ada singa di depannya yang sudah membuka mulutnya mau menerkam saya. Dia lari. Tuhan berkata, kalla, tidak bisa terlaksana itu. La illam yantahi lanasfa'an bin nasir. Kalau Abu Jahal tidak berhenti melarang Nabi Muhammad durhaka dan lain-lain sebagainya, lanasfa'an bin nasir. Nasfa'an itu punya paling tidak dua makna. As-safa, menarik dengan keras, kejam. Yang kedua, as-safa berarti menghitamkan, menghanguskan. An-nasiyah itu artinya dahi atau rambut yang ada di dahi. Biasa ada orang sisirannya pakai poni. Itu sebenarnya nasiyah. Tapi kemudian diartikan karena poni ada di dahi, ya diartikan dahi. Kalau dia tidak berhenti, kami akan tarik ubun-ubunnya, kami akan tarik dahinya. Atau kalau dia tidak berhenti, kami akan hitamkan wajahnya. Kami akan bakar dahinya. Sebenarnya bukan cuma dahinya yang dibakar, seluruh tubuhnya. Nah, kita bertanya, Abu Jahal berhenti atau tidak? Tidak. Dia terus melakukan. Nah, janji Tuhan ini dua-duanya terlaksana. Waktu peperangan Badar, Abu Jahal itu bawa rombongan, terjadi peperangan. Dia terluka parah. Terus ada sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Mas'ud. Orangnya kecil. Dari jauh dia lihat, dia naiki punggungnya Abu Jahal. Sudah terbaring. Terus Abu Jahal berkata apa? Kamu telah mendaki suatu dakian yang sangat tinggi. Dia masih sombong. Wahai pengembala kecil. Karena orangnya pendek kecil. Takut ibn Mas'ud. Dari jauh dia tusuk, dia punya kepala, baru dia ikat, dia seret pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada ceritanya singkat, Ibnu Mas'ud pernah baca Al-Quran di hadapan Ka'bah, di depan kaum musyrikin, lantas ditampar oleh Abu Jahal. Waktu itu Jibril turun, katanya sambil tertawa. Nabi terus berkata, kamu tertawa Ibnu Mas'ud ditampar. Dimana nanti satu waktu kamu akan tahu. Nah, satu waktu akan tahu itu apa? Bahwa dia diseret juga dahinya oleh Abu Jahal. Nah, ini makna pertama. La illam yantahi lanasfa'an bi'ah. Pasti kami akan tarik ubun-ubunnya. Pasti akan kami tarik dahinya. Kalau kita artikan nasfa'an berarti menghitamkan wajahnya, karena terbakar jadi hitam, maka itu akan terjadi di hari kemudian nanti. Sebenarnya dua-duanya terjadi. la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Kenapa? Nasiyatin kadzibatin khathiyah. Ini dahi. Dahi itu kan sebenarnya sesuatu yang paling terhormat ya. Jadi dia bisa juga menggambarkan totalitas manusia. Ini orang kadzibah, suka mengingkari kebenaran. Khati'ah, amat banyak dosanya. Karena itu, pasti lanasfa'an bin nasir. Waktu turun ayat ini, Abu Jahal berkata begini, Nabi, itu Muhammad ancam saya. Bukankah dia tahu, apakah dia tidak tahu, bahwa saya ini orang yang paling banyak pengikutnya. Apa dia tidak tahu itu? Waktu turun ayat, waktu berkomentar Abu Jahal seperti itu, turun ayat ini. Fal yad'u nadiyahu. Nadi itu sebenarnya artinya tempat berkumpul. Tetapi tempat berkumpul itu tentu ada orang yang berkumpul kan? Ah, di sini yang disebut tempat, tetapi yang dimaksud orang yang berkumpul. Geng, kita katakanlah gengnya. Hah? Apakah Muhammad tidak tahu bahwa saya ini orang yang paling banyak pengikut saya paling banyak geng saya? Allah berkata, berfirman, menjawabnya, فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ. Diundanglah gengnya. Kalau dia undang gengnya, سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَ. Kami juga akan mengundang siapa? الزَّبَانِيَ. Zabaniyah itu jamak zibniyah. Zibniyah itu terambil dari kata zab, mendorong. Ada malaikat-malaikat yang mendorong orang masuk neraka. Nah, az-zabaniyah itu ada yang mengartikannya polisi-polisi neraka. Ah, dia mau undang gengnya, silahkan undang. Kami akan undang polisi-polisi neraka. Kita berhenti lagi sedikit di sini melihat. Kira-kira waktu itu Nabi Muhammad berani tidak kepada Abu Jahal? Kalau menurut logika kita, tidak mungkin beliau berani. Ya kan? Ini masih seorang diri atau masih beberapa orang pengikutnya atau berapa puluh pengikutnya. Ini gengnya yang terbesar. Tetapi Nabi Muhammad, karena harus menyampaikan Al-Quran, dia sampaikan ancaman ini. Ini juga salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad tidak bisa mengelak dari menyampaikan suatu wahyu. Dan ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu selalu dibawa bimbingan dan beserta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini dikatakannya kalla la tuti'hu wasjud. Jangan taat kepada Abu Jahal. Tetapi sujudlah, patuhlah kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepada-Nya. Ada prinsip tidak dibenarkan seorang patuh kepada makhluk kalau kepatuhan itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Di sini Allah memerintahkan la tuti'hu wasjud, patuhlah. Ada yang mengartikan wasjud, salatlah. Karena yang paling dekat seseorang kepada Allah itu adalah waktu salat, dan paling dekat waktu salat adalah waktu sujud. Wasjud waqtarib, salatlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang baik. Baik, kita akan melihat suatu fragmen, kemudian kita akan berdiskusi. Puasa apaan, Bi? Puasa sunnah. Ini hari apa? Senin. Oh, jadi setiap hari Senin, Bibi puasa ya? Senin dan Kamis. Ya, kalau Bibi sudah tidak ada halangan. Siapa juga, Bibi? Biasa saja. Sebentar ya, Bu. Ya. Bagaimana kalau profit sharingnya diubah menjadi 30-70? Maksudnya Bapak yang 30%? Iya. Sebenarnya dengan 25% pajak, Bapak sudah mendapatkan profit sekitar 1,2 miliar per tahun. Ya, saya tidak mempersoalkan nominalnya, Bu. Tetapi persentase sesuai dengan proporsi saham yang telah saya tanamkan. Silakan diminum, Bu. Iya, terima kasih. Oke, permintaan Bapak akan saya bicarakan lagi dengan pemegang saham yang lain. Dan insya Allah, dalam waktu secepatnya, akan saya sampaikan hasilnya. Boleh, boleh. Kalau sudah oke semuanya, kita tanda tangan nih bersama-sama di hadapan notaris, oke? Silahkan, Mama. Ini, Pak, lagi cari resep masakan. Kamu sudah pulang, Pak? Sudah. Kok sebentar sekali sih, Pak? Ya, karena semuanya sudah oke, Ma. Tinggal persoalan profit sharing yang Papa minta agar disesuaikan dengan proporsi saham yang Papa tanamkan. Oh, gitu. Terus, kapan dong kita beli mobil buat Lia? Tenang saja, Lama. Yang penting, kalau Lia pulang, tanya saja dia, pengen sedan apa MPV? Kemarin sih bilang, dia pengen sedan aja, Pak. Ya sudah kalau gitu. Beli mobil baru lagi. Lah terus, mobil nominal yang sudah ada mau ditaruh mana? Mama pengen beli liontin berlian ya, Pak. Kemarin Bu Titik bilang, ada berlian yang bagus, Pak. Ya, enggak masalah, Mama. Mau kemana, Bi? Mau sholat, Bu. Bantu Ibu masuk telurnya ya. Iya, tapi sebentar ya, Bu, ya, mau sholat. Buat apa, Bibi, salah? Bibi salat 1000 kali sehari, tetap saja Bibi jadi pembantu. Tidak mungkin jadi kaya, Bi. Papa, enggak boleh ngomong begitu, ah. Faktanya demikian. Betul kan, Bi? Iya, Pak. Tapi boleh kan saya sholat dulu? Itu terserah Bibi. Saya tidak melarang, juga tidak menyuruh Bibi melakukan salat. Terima kasih, Pak. Permisi. Papa, rumah Pak Heri yang di Pondok Indah kan mau dijual. Letaknya strategis loh, Pak. Dijual berapa, Mak? Cuma 500 juta, Pak. Terkadang omongan majikanku ada benarnya juga. Meski aku rajin sholat dan puasa Senin Kamis, tetap saja jadi pembantu. Padahal aku tak henti-hentinya berdoa supaya nasibku ini bisa berubah. Tapi masih saja terus-terusan seperti ini. Ya Allah. Seharusnya orang seperti aku yang rajin beribadah ini kau berikan rezeki yang banyak. Sedangkan majikanku itu yang tidak pernah sholat, di stop saja rezekinya, lalu memberikan padaku. Baik, yang mau bertanya atau berkomentar, siapa? Anda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa kaitannya antara ibadah seseorang dengan pekerjaan? Artinya, apakah ibadah seseorang itu mampu mendorong meningkatkan ekonomi seseorang? Karena dalam realitasnya, banyak orang yang tidak beribadah, tetapi ia diberi rezeki yang berlimpah. Dan justru sebaliknya, bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Yang pertama dulu, adakah kaitan antara ibadah dan pekerjaan? Pekerjaan itu bisa jadi ibadah. Ya kan? Pekerjaan bisa jadi ibadah. Bahkan, Nabi pernah bertanya pada satu orang yang ada di masjid, siapa yang membelanjai kamu? Atau bertanya pada orang lain, itu siapa yang membelanjai dia? Dijawab, ada saudaranya kerja di pasar. Nabi menjawab, saudaranya lebih utama dari dia. Jadi bekerja itu, yang kedua, itu ibadah dalam pengertian umum. Ada ibadah dalam pengertian khusus. Ibadah dalam pengertian khusus itu misalnya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Ini tidak ada kaitannya dengan sukses di dunia. Kalau ada, itu hanya sedikit sekali. Saya mau beri contoh. Takwa itu ada dua macam. Takwa itu artinya menghindar. Menghindar dari siksa Tuhan. Siksa Tuhan, ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Orang yang, saya beri contoh, orang yang makan makanan kotor, dia sakit perut. Itu gambaran dari siksa dunia. Orang yang sholat, tetapi makan makanan kotor, sakit perut atau tidak? Sangat sakit. Kita balik. Orang yang bekerja, tetapi tidak sholat, dapat rezeki atau tidak? Dapat rezeki. Orang yang sholat, tapi tidak kerja, tidak dapat rezeki. Kita disuruh bertakwa. Ada takwa menghindar dari siksa Tuhan di dunia, ada takwa menghindar dari siksa Tuhan di akhirat. Kita pada umumnya ambil yang hanya akhirat, tidak mau takwa duniawi. Yang tidak sholat dan sebagainya, ambil takwa duniawi, tidak ambil takwa ukhrawi. Nah, padahal takwa seperti itu. Nah, itu pada prinsipnya seperti itu. Jadi Anda bisa temukan orang yang tidak sholat, kaya. Sholat, ajaran syariah, sanksinya di akhirat. Dia bakal kena sanksi di akhirat, bukan di dunia. Bekerja itu berkaitan dengan hidup duniawi. Yang memperhatikan sistem duniawi, dia dapat ganjarannya duniawi. Dia kaya, dia sehat, dan sebagainya. Yang tidak seperti itu juga. Jadi, jangan beranggapan orang yang tidak sholat itu tidak dapat siksa. Siksanya di akhirat. Jangan anggap orang yang sholat tapi tidak kerja bakal kaya. Karena bukan itu caranya untuk kaya. Saya kira jelas ya. Baik. Kita akan menyimpulkan ini apa yang kita baca. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat. Dalam episode yang lalu, salah satu penafsiran alaq adalah manusia itu tergantung. Manusia itu butuh. Kita ini makhluk sosial. Tidak bisa terpenuhi kebutuhan kita kecuali dengan bantuan orang lain. Kalau begitu, orang yang merasa tidak butuh manusia itu bukan? Bukan. Ya angku. Itulah yang diperingatkan pada ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Jangan sekali-kali Anda merasa diri Anda bisa hidup sendiri. Jangan sekali-kali merasa diri Anda tidak butuh kepada manusia lain. Kalau tidak sekarang, besok akan butuh. Apalagi jangan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah kita boleh jadi beda-beda pendapat dalam rincian ajaran agama. Ada orang berkata misalnya tidak boleh sholat waktu ini atau waktu itu. Kalau Anda tidak sependapat, jangan larang orang sholat. Tetapi beritahu dia bahwa menurut pendapat saya, menurut yang saya ketahui, itu ada orang mungkin sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, ada kan? Tidak usah dilarang. Beritahu yang saya ketahui, Nabi tidak melakukan hal semacam itu. Nah, yang ketiga, di sini wahyu ini menekankan bahwa kesadaran tentang kehadiran Tuhan, kesadaran manusia bahwa Allah melihatnya, itu akan menentukan tingkah lakunya. Kalau demikian, sadarlah selalu bahwa dimanapun Anda berada, Tuhan melihat Anda. Kalau kesadaran ini ada, itu insya Allah pekerjaan Anda akan selalu baik dan benar. Itu yang keempat yang ingin saya simpulkan di sini. Jangan patuhi siapapun yang memerintahkan Anda melakukan kemungkaran. Tetapi mendekatlah kepada Allah, patuhlah kepadanya, dan kalau Anda mendapatkan sesuatu kemungkaran, berpikirlah tentang cara yang terbaik untuk menghadapinya. Jangan setiap kemungkaran mau diberantas, padahal dia memberi dampak yang buruk atau lebih buruk dari kemungkaran. Ini saya kira kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang kita baca kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang mukmin dan juga sebagai makhluk sosial, tentu saja kita harus selalu berinteraksi dengan sesama kita. Selain itu, kita juga harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kemaksiatan di muka bumi ini. Sayang sekali, hanya sampai di sini pemirsa kebersamaan kita dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustaz Quraisy Shihab untuk episode kali ini. Tentu saja kami berharap bisa segera menjumpai Anda dalam episode berikutnya. Sudah waktunya bagi saya, Sandrina Malakiano, untuk pamit dulu. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.